turut campur ini urusanku. Ku sekedar minum tak mabuk-mabukan. Mabuk atau tidak itu sama saja. Is, lain dong. Ah, jangan ngomong. Ngomong aja gak boleh. Sayang, pasti minuman. Hah? Eh, istri salah ngomong. Jikalau begitu, berjanjilah kini. Mulai saat ini, takkan minum lagi. Baik, nyonya berjanjilah.